Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang terakhir berhubungan dengan beberapa bait yang dibawakan oleh Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu taala, yang beliau dari sisi asma wa sifat berada di atas akidah Ahli Sunnah, cuman tergelincir pada beberapa permasalahan dengan apa? Dengan metode tasawuf. Kitab beliau yang masyhur yang kemudian disyarah oleh Ibnu Qayyim namanya apa? Talha. Yang disyarah menjadi Madarijus Salikin. Apa judulnya? Manazilus Sa'irin. Baik. Di situ pada beberapa hal ada nafas-nafas apa? Tasawuf padanya. Yang diusahakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk disyarah dengan metode Ahli Sunnah, membersihkan dari tasawuf yang ada pada kitab tersebut. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wala syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abil Izz hafizahu rahimahullahu taala, ittafaqa ahlus sunnah ala anna Allah laisa kamithlihi syai'un la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Yang demikian ini berarti apa? Penukilan ittifaq atau penukilan ijma' di kalangan ahli sunnah. Bahwasanya ahli sunnah bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Tidak pada zatnya, tidak pula pada sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Hal ini sebagaimana pula ditegaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah jilid yang kedua halaman 110 penukilan tersebut. Walakin lafdhut tashbih qad sara fi kalamin nasi lafdhun mujmala yuradu bihi al-ma'na as-sahih wa huwa ma nafahu al-Qur'an wa dalla 'alayhi al-'aql min anna khasa'is ar-rabbi ta'ala la yusafu biha shay'un min al-makhluqat. Na'am. Akan tetapi lafaz tashbih, lafaz tashbih, kalau tadi apa yang ditiadakan apa? Tamtsil, ya kan? Laisa kamitslihi syai. Makanya perkataan wala syai'a mithluh lebih bagus daripada wala syai'a yushbihu. Naam. Akan tapi kata Imam Ibn Abil Izz, lafaz tashbih itu telah menjadi suatu lafaz yang mujmal di dalam perkataan manusia. Yaitu memiliki makna ijmal, makna global. Baik. Yang terkadang dimaksudkan dengannya makna sahih Dan terkadang apa? Dimaksudkan dengannya makna yang batil. Nah, sekarang kita lihat dulu makna sahih yang dimaksud ini apa. Nah, lafaz tasybih dimaksudkan dengannya makna yang sahih, yaitu apa-apa yang Al-Quran menafikannya dan akal juga menunjukkan tentang penafiannya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Nah, yang dinafikan itu berupa apa? Kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disifati dengannya sesuatu pun dari kalangan makhluk. Wala yumatsiluhu syai'un minal makhluqati fi syai'in min sifatih. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun dari kalangan makhluk-makhluk ini pada sesuatu pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memahami makna ijmal yang diinginkan di sini, akhwat. Misalnya, untuk penggambarannya, ketika seorang mengatakan ana la usybihullah ya la usybihullah bi khalqi. Ketika seorang mengatakan ana la usybihullah bi khalqi, aku tidak mentasybih Allah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya, tapi dengan lafaz apa? Tasybih. Paham? Nah, pada lafaz ini ada enam lafaz yang hak, tapi juga padanya makna yang batil apabila diarahkan kepadanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwasanya lafaz tasybih itu mujmal. Nah, apabila yang dimaksud ketika seorang mengatakan ana la usyabbihullaha bi khalqi, maksudnya yaitu bahwasanya pembicara itu aku menetapkan sifat-sifat bagi Allah bersamaan dengan apa? Peniadaan penyerupaan. Yaitu aku menetapkan sifat dan apa? Aku tiadakan keserupaan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat para makhluk. Maka ini makna hak atau batil? Makna hak. Paham? Dan inilah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir, wa huwas samii'ul basir. Naam. Cuman kalau yang dimaksud dengan la usyabbihullaha bi khalqihi yaitu naam peniadaan sifat-sifat bagi Allah secara totalitas. Dengan alasan karena apa? Karena kesamaan dalam penyebutan. Naam. Kesamaan penyebutan, kesamaan penamaan itu mengharuskan kesamaan yang dinamai. Sehingga ketika disifati dengan sami', maka berarti sama dengan apa? Semua hal-hal yang disifati dengan mendengar. Berarti ketika Allah disifati dengan mendengar, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga menurut mereka, ketika menetapkan sifat bagi Allah, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka mengatakan la usyabbihullaha bi khalqihi, aku tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ini makna yang batil. Paham? Ini makna ijmal yang dimaksud, ikhwan. Oleh karena itulah ditanbih oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu taala ikhwan bahwasanya raddut tasybih mutlaqan khata. Menolak tasybih secara mutlak itu keliru. Kenapa? Karena antara khalik dan makhluk ada ishtirak fil ismil kulli. Maksudnya apa? Fi mujarradil lafaz. Yaitu antara khalik dan makhluk, antara Allah dan para makhluknya itu ada apa? Ada ishtirak, yaitu ada kesamaan dari sisi isim kulli, yaitu penamaan secara global, penamaan dari sisi lafadznya saja. Dari sisi lafadz memang ada kesamaan. Allah memiliki sifat mendengar, makhluk juga mendengar. Nah, kata mendengar dan mendengar ini sama enggak? Sama dari sisi namanya, ya kan? Tapi beda dari sisi apa? Sisi hakikatnya, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Nah, ini maksudnya. Sehingga kalau ditiadakan tasbih secara mutlak, ini salah. Kenapa? Karena konsekuensinya berarti apa? Tidak memberikan sifat sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan lafaz tasbih itu menjadi lafaz yang mujmal. Oleh karena itulah yang diinginkan dalam Al-Qur'an, la syai'a mithluhu. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi setelah itu wa huwas samiul basir. Nah, sehingga laisa kamitslihi syai'un raddun 'alal mumatsilah al-musyabbiha. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini bantahan untuk kalangan mumatsilah dan musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, ini raddun 'ala nufatil mu'attilah, yaitu bantahan untuk para nufah, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Al-mu'attilah sama, yaitu yang menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurut mereka kosong dari nama-nama dan sifat. Tidak ada namanya, tidak ada sifat. Dan ini jelas batil. Konsekuensinya berarti mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Qala faman ja'ala sifatil khaliqi mithla sifatil makhluqi fahuwal musyabbihul mubtilu al-madhmum. Maka siapa saja menjadikan sifat-sifat al-khaliq semisal dengan sifat-sifat makhluk, maka dia adalah musyabbih, yaitu orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Al-mubtilul madhmum, yang batil dan tercela. Wa man ja'ala sifatil makhluqi mithla sifatil khaliqi fahuwa nadhirun nasara fi kufrihim. Dan siapa saja menjadikan sifat para makhluk semisal dengan sifat-sifat al-khaliq, yaitu Allah, maka dia itu semisal dengan orang-orang Nasara dari sisi kekufurannya. Nah, jadi di sini diisyaratkan ikhwani fillah bahwasanya penyerupaan itu bisa apa? Dua jenis, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah yang terjatuh padanya firqah apa? Musyabbihah mumatsilah. Yang kedua, menyerupakan makhluk dengan khaliq. Inilah yang terjatuh padanya siapa, Abu Jurah? Menyerupakan makhluk dengan al-khaliq. Itu al-khaliq dengan makhluk. Sekarang mereka kebalikannya, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti siapa? Seperti orang-orang Nasara, ya kan? Menyamakan Isa na'am dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama ikhwan, yuradu bihil makna sahih. Sekarang wa yuradu bihi, yang kedua ini. Jadi yang pertama antum kasih tanda, sekarang kedua biar enggak bingung. Ya, yang pertama yuradu bihil makna sahih, yaitu apa? Apa-apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an, yaitu penafian penyerupaan. Tapi tetap kita menetapkan apa? Sifat, walaupun penyebutannya sama. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Penyebutannya sama, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Karena pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran para makhluknya. Wa yuradu bihi annahu la yuthbatu lillahi syai'un minas sifat. Ya. Dan dimaksudkan dengan penafian tasbih ini juga bahwasanya apa? Tidak ditetapkan bagi Allah sesuatu pun dari sifat-sifat. Naam. Ini makna yang batil. Fala yuqalu lahu qudratun wala ilmun wala hayatun. Nah, sehingga tidak dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki qudrah. tidak pula memiliki ilmu, tidak pula memiliki apa? Memiliki kehidupan. Jadi tidak ditetapkan bagi Allah satu sifat pun. Kenapa? Alasannya li'annal 'abda mausufun bihadhihi sifat. Karena hamba-hamba itu disifati dengan sifat-sifat ini dan kita tidak boleh mentashbih menurut mereka. Jadi tashbih pendapat untuk makna yang kedua yang batil ini yaitu sama sekali tidak menetapkan bagi Allah satu sifat pun. Walazimu hadzal qauli annahu la yuqalu lahu hayyun 'alimun qadir li'annal 'abda yusamma bihadhihi al-asma. Sehingga konsekuensi perkataan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikatakan apa? Hayyun 'alimun qadir, zat yang hidup, yang maha mengilmui dan yang maha mampu. Kenapa? Alasannya karena hamba dinamakan dengan nama-nama ini, disifati dengan sifat-sifat tersebut, sehingga tidak boleh menyamakan. Wa kadzalika kalamuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa iradatuhu wa ghairu dzalik. Demikian pula kalam Allah. Allah tidak disifati dengan sifat kalam, tidak disifati mendengar, tidak disifati melihat, tidak disifati berkehendak dan yang lainnya. Taib. Dan di sini disebutkannya kalam, sama', basar, irada dan seterusnya isyarat ikhwani fillah untuk bantah orang-orang Asy'ariyah. Kenapa orang-orang Asy'ariyah menuduh ahli sunnah apa? Tuduhan orang-orang Asy'ariyin yang berkeyakinan akidah Asy'ariyah menuduh ahli sunnah salafiyun orang-orang apa? Umar. Kita ini dituduh apa? Musyabbiha. Ya, mereka menuduh ahli sunnah musyabbiha. Maka kita katakan kalau kalian menuduh ahli sunnah musyabbiha karena kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, kalian pun sebenarnya juga iya. Sebab apa? Sebab kalian menetapkan sifat kalam, sifat sama', sifat basar, sifat iradah dan seterusnya. Ya kan? Naam. Berarti harusnya kalian juga musyabbiha sama-sama kalau demikian. Kalau seandainya penetapan sifat itu dikatakan musyabbiha, kalian pun musyabbihah. Itu konsekuensinya. Taib. Wahum yuafikuna ahla sunnati ala annahu mawjudun alimun qadirun hayyun. Dalam keadaan mereka mencocoki ahli sunnah bahwasanya Allah itu mawjud, Allah itu ada. Dan sifat ada itu, sifat wujud itu ditetapkan. Padahal sama manusia juga ada, harusnya mereka tidak menetapkan juga, ya tidak? Alimun, qadirun, hayyun, yang maha berilmu, mampu, hidup, taib. Wal makhluku yuqalu lahu mawjudun hayyun alimun qadir. Ya, dalam keadaan makhluk juga dikatakan demikian. Makhluk itu mawjud, hidup, punya ilmu, punya kemampuan. Wala yuqalu hadza tashbihun yajibu nafyuh. Dan tidak dikatakan bahwasanya ini adalah tashbih yang wajib untuk ditiadakan. Nah. Kenapa? Karena telah kita lewati tadi bahwasanya kesamaan penamaan tidak mengharuskan kesamaan apa? Yang dinamai. Paham? Kesamaan penamaan tidak mengharuskan kesamaan yang dinamai. Paham? Ini saya pakai bahasa Indonesia. Adapun istilahnya dalam apa? Dalam bahasa Arab apa? Al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Sama-sama dinamai apa? Muhammad. Taib. Sama-sama dinamai Muhammad. Tapi Muhammad yang ini berbeda dengan Muhammad yang itu. Satunya hitam, satunya putih. Sama-sama namanya Muhammad. Tapi apa? Tidak melazimkan kesamaan yang dinamai. Paham? Itu sebenarnya secara akal saja sudah jelas, ya kan? Tapi demikian ahlul bidah, ikhwan. Karena tidak mengembalikan pada Al-Quran dan pemahaman salaf, akhirnya apa? Allah dinamai dengan Al-Basir. Manusia juga melihat, berarti sama dong. Padahal di dunia saja kita melihat sama-sama manusia dinamakan dengan yang sama. Nah, tapi mereka saja berbeda. Sama-sama punya sifat tangan, tapi tangannya si fulan berbeda dengan tangannya si alan. Satunya pendek, satunya panjang. Nah, ini harus kita pahami dan sadari. Tapi demikianlah, ketika bid'ah telah merasuk, ikhwan, akhirnya akal pun apa, menjadi tidak sehat lagi. Sehingga ketika kita menetapkan sifat melihat bagi Allah, tidak berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Qala wa hadza mimma dalla alaihi alkitabu wa sunnatu wa sarihul aqli la wa la yukhalifu fihi aqilun. Dan ini adalah di antara hal yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah serta sarihul aql, yaitu akal yang betul-betul sehat. Tidak menyelisihi pada perkara ini satu orang yang berakal pun. Ya, orang yang berakal tidak akan menyelisih hal ini. Fa inna Allah samma nafsahu bi asma'in wa samma ba'dha ibadihi biha. Nah, sebab sungguhnya Allah menamakan dirinya dengan nama-nama dan menamakan sebagian hamba-hambanya dengannya. Taib. Wa kadzalika samma sifatihi bi asma'in wa samma bi ba'dihha sifati khalqihi. Nah, demikian pula Allah menamakan sifat-sifatnya dengan suatu penamaan dan menamakan sebagiannya dengan sifat-sifat makhluknya. Taib. Walaisal musamma kal musamma. Walaisal musamma kal musammi. Ya. Walaisal musamma kal musammi. Ada titik duanya yang kedua. Dan tidaklah yang dinamai itu seperti yang menamai. Paham? Yaitu yang dinamai tidak seperti yang menamai. Naam. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya. Dia menamakan dirinya dengan suatu nama. Menamakan makhluk dengan suatu nama. Dan Allah yang memberi nama tidak sama dengan para makhluk yang diberi nama tersebut. Fasamma nafsahu hayyan aliman qadiran raufan rahima azizan hakima sami'an basira malikan mu'mina jabbaran mutakabbira. Ini semua nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lewati. Nah, tafsirnya, maknanya dalam pembahasan apa? Kita lewat penafsiran Asmaul Husna di mana? Mabadi Mufidah pernah juga dalam pemahaman, dalam pembahasan Al-Qawaidul Muthla juga pernah. Nah, dan yang baru saja kita murajaah pada pembahasan yang lalu, nama mukmin, ya kan? Terkandung padanya dua makna utama yang disebutkan oleh para ulama. Ada khilaf, tapi ada dua pendapat yang paling kuat. Mukmin, yang pertama apa? Ismail. Hah? Al-Musaddiq, yaitu membenarkan hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, dari aman, yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Tayyib. Nah, waqad samma ba'dha ibadihi bi hadhihi al-asma', dan Allah telah menamakan sebagian hamba-hambanya dengan nama-nama ini. Perhatikan, faqala yukhrijul hayya minal mayyit. Allah telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, al-hayya. Nama Allah al-hayyu, ya kan? Zat yang maha hidup. Di sini Allah namakan makhluknya dengan al-hayyu juga. Yang hidup. Berarti sama. Tapi yang memberikan nama yaitu Allah tidak sama dengan makhluk yang diberi nama dengan Al-Hayyu ini. Yang disebut dengan Al-Hayyu. Paham? Kenapa? Karena kehidupan Allah kehidupan yang sempurna, dan kehidupan makhluk adalah kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Diawali dengan ketiadaan dan berakhir dengan kematian. Kemudian juga Allah menamakan sebagian makhluknya dengan halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan hulamin halim. Apa beda? Hah? Apa? Oh, terbalik di tempat saya setelahnya. Baik, tidak apa-apa. Fabasyarnahu bighulamin halim, dinamakan dengan al-halim. Kemudian juga di ayat yang lain apa? Wabasyaruhu bighulamin alim. Mereka apa? Memberi kabar gembira kepada siapa ini? Hak kepada siapa? Hah? Ibrahim dengan hulamin alim. Ada bedanya enggak? Siapa hulamin halim dan siapa hulamin alim? Hah? Setelah kita lewati dahulu pada pembahasan az-zabih, itu siapa yang disembelih, yang diperintahkan untuk disembelih siapa, khilaf antara apa kaum muslimin dengan orang-orang Nasara. Nah, mereka menganggap siapa? Yahudi, Nasara juga. Karena mereka dari kalangan ahli kitab Bani Israel, diantara sebab mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena dari keturunan siapa? Keturunan Ismail. Taib. Ahli kitab mereka apa? Menolak untuk menyatakan bahwasanya Ismail itulah yang diperintahkan untuk disembelih. Itulah hulamun halim dalam surat As-Saffat. Tayyib. Sama-sama dinamakan Al-Halim. Allah juga nam Al-Halim. Alim juga Allah Al-Alim. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf dan rahim ini untuk sifat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berarti rauf sifat untuk Nabi kita Muhammad. Rahim juga sifat untuk Nabi kita Muhammad. Allah juga dinamai dengan Ar-Ra'uf, juga Ar-Rahim. Tapi beda antara nama dan sifat yang ada pada makhluk dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'allahu sami'an basira. Dan kami jadikan dia itu sami'an basira. Memiliki apa? Pendengaran dan melihat. Disifati dengan sami' dan basir. Allah juga mensifati dirinya dengan sami'un basir. Al-Aziz juga dikatakan qalat imra'atul aziz. Naam, wa kana wara'ahum malikun al-malik. Afaman kana mu'minan. Ini juga mu'min. Allah juga namanya al-mu'min. Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, mutakabbir dan jabbar. Taib ini semuanya wa ma'lumun annahu la yumathilu al-hayyul hayya wal al-'alimul 'alima wal al-'azizul 'aziza. Dan merupakan perkara diketahui bahwa tidaklah sama antara al-hayyu yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan al-hayya yang hidup dari kalangan makhluk. Paham? Tidak sama pula Al-Alim yang itu merupakan nama Allah dengan Al-Alim yang merupakan penamaan untuk makhluk. Demikian pula Al-Aziz dan Al-Aziz. Wa kadzalika sa'irul asma. Demikian pula keseluruhan nama-nama. Paham? Jadi, ittifaqul asma la yastalzim apa? Al-ittifaq fil musammayat. Ini harus kita ingat, karena itu suatu perkara yang jelas, cuma apa dikaburkan oleh ahlul bidah. Wa qala ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. dan tidaklah mereka meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu bi'ilmih, Allah turunkan na'am hal tersebut dengan ilmunya. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih, tidaklah perempuan itu hamil dan melahirkan kecuali dengan pengetahuan Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sungguhnya Allah itu adalah Ar-Razzaq. Naam, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kokoh. Awalam yara annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Naam, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah itu, Allah yang telah menciptakan mereka itu lebih kuat, ya lebih dahsyat dari mereka kekuatannya. Berarti apa? Sama-sama menetapkan kekuatan. Mereka punya kekuatan, Allah juga punya kekuatan. Tapi apa? Tapi kekuatan Allah berbeda dengan kekuatan makhluknya, jelas. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi ada kesamaan dari si nama. Cuman akhwani fillah, di sana ada nama-nama yang khusus. Karena memang telah kita lewati dulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, akhwan, ada sebagian yang apa? Boleh digunakan juga untuk nama-nama makhluk. Naam, penamaannya untuk penamaan makhluk. Tapi di sana ada nama yang mutlak tidak boleh dipakai untuk makhluk. Taib, ditegaskan oleh Syekhul Islam, yaitu salah satu asma. Min asma'illah la yajuzu lil 'abdi an yusamma biha mutlaqa. Taib. Tiga dari nama-nama Allah yang tidak boleh secara mutlak hamba itu bernama dengannya, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Maliki Yaumiddin. Itu tidak boleh. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga dulu telah kita lewati Rabb, kalau ditambahi dengan alif lam, Ar-Rabb. Nah, secara mutlak ini juga tidak diperbolehkan. Tayyib. Barakallahu fikum. Itu dulu kaidah tadi diingat-ingat. Naam. Bahwasanya al-ittifaq fil musammi fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kemudian makna tasybih secara ijmal itu, maksud ijmal itu apa? Yaitu kata yang memiliki kemungkinan makna batil dan makna hak. Mana haknya yang mana, mana batil yang mana. Nah, antum harus bisa menjelaskan. Barakallahu fikum, naktahi bihadha, subhanakallahu wa bihamdika, syukran.